بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله setiap insan baik dari bangsa manusia ataupun jin yang hidup di muka bumi ini, dia akan melalui beberapa marhalah dalam kehidupannya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan al-insanu lahu khamsu marahil. Marhalatul adam, thumma al-haml, thumma dunya, thumma al-barzakh, thumma al-akhirah. Setiap insan memiliki lima marhalah, lima tahapan, lima fase dalam kehidupannya. Yang pertama marhalatul adam, marhalah di mana dia belum ada wujudnya, masih ada di alam arwah. Kemudian marhalatul haml, marhalah dia ada di perut ibunya sebagai janin. Thumma dunia, kemudian marhalah di mana dia terlahir di dunia ini. Thumma al-barzakh, kemudian marhalah di mana dia akan mati dan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Thummal akhirah, kemudian dia akan masuk nanti di marhalah yang paling terakhir, marhalah hari akhir, yaumul akhir, yaumul qiyamah, darul akhirah. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami lima marhalah tersebut. Tidak mungkin tidak. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang marhalatul adam. Hal ata alal insani hinum minad jahri lam yakun syai'an madhkura. Al-insan ayat yang pertama. Bukankah telah datang pada setiap insan suatu masa di mana dia bukan sesuatu yang tersebut, yakni dia belum ada wujudnya. Marhalah al-haml, Allah mengatakan dalam firman-Nya di Az-Zumar ayat yang ke-6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian sebagai janin di perut ibu-ibu kalian, penciptaan setelah penciptaan yang berikutnya pada tiga macam kegelapan. Marhalatul dunia disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nahl ayat yang ke-78. Allah mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dialah Allah yang mengeluarkan kalian, yang melahirkan kalian dari perut ibu-ibu kalian ke muka bumi ini, ke dunia ini, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Allah jadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan serta hati. Semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini marhalah di mana seseorang insan diuji dengan iman, dengan kufur, dengan tauhid, dengan syirik, dengan sunnah, dengan bid'ah, dengan ketaatan, dengan kemaksiatan, diuji dengan asy-syariah. Di sinilah ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang sunni, ada yang hizbi, ada yang sa'id, yang berbahagia, ada yang sengsara. Di dunia ini darul bala wal imtihan, negeri ujian. Marhalah yang keempat disebutkan di Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, alam barzakh, sampai kepada hari mereka dibangkitkan. Alam barzakh, alam kubur, bukan alam dunia, bukan alam akhirat. Namanya alam barzakh, alam kubur. Adapun marhala yang terakhir, marhala akhirah, puncak dari safar panjang segenap makhluknya Allah Azza wa Jal. Ya, finish pemberhentian safar panjang, negeri yang paling terakhir, negeri akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Mu'minun ayat yang ke-15 dan setelahnya, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian nanti setelah kehidupan itu pasti akan mati. Ada kehidupan setelah mati. Kemudian kalian nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Setelah alam barzakh ada alam yang paling akhir, namanya darul akhirah. Dari sini khonatina azakumullah, akidah dan prinsip kaum muslimin ialah al-imanu bima yakunu ba'dal maut, mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Di sana ada kehidupan, ada peristiwa-peristiwa setelah kematian nanti. Ujungnya al-jannah awin nar, surga atau neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk keimanan kepada hari akhir. Disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam risalah Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyatakan, wa minal imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bihi an nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan termasuk iman kepada hari akhir ialah beriman dengan semua yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, termasuk iman kepada hari akhir. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan secara tertib peristiwa demi peristiwa yang terjadi setelah kita mati. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah, kita sebagai insan yang beriman, percaya dan yakin masing-masing kita akan mati. Sesuatu yang syar'i, sesuatu yang qadari, takdirnya Allah azza wajal, dan waqi'i, nyata, real, disaksikan langsung. Semua jiwa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa akan merasakan yang namanya mati. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, aynama takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada pasti akan didapati oleh kematian. Walaupun kamu di gedung-gedung, benteng-benteng yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian kalian setelah kehidupan ini pasti akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Rasul akan mati, mereka pun juga akan mati. Ini perkara yang sangat wadih. Setelah kematian, disitulah dimulai peristiwa-peristiwa hari akhir. Setelah orang itu mati, maka mereka akan masuk ke dalam alam barzakh, masuk ke dalam alam kubur. Sebuah alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Al-barzakhu lughatan al-hajis baina syai'ain. Yang namanya barzakh secara bahasa yang memisahkan dua perkara. Alam barzakh sebuah alam yang terjadi setelah alam dunia sebelum alam akhirat. Setiap yang mati pasti akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Apakah dia matinya normal dimasukkan dalam kuburan? Ataukah dia matinya tidak normal, tidak dikubur? Mungkin mati terbakar hangus, atau mati tenggelam, mati dimakan hewan buas, maka mati dimakan ikan-ikan di lautan, reruntuhan, longsor, tsunami, dan yang lain-lainnya. Tidak dikubur secara normal di kuburannya. Tetap mereka semua akan masuk ke alam barzakh. Alam setelah dunia sebelum alam akhirat. Di alam barzakh ini, qonamtin azakumullah, di alam kubur ini akan terjadi peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh masing-masing pihak. Peristiwa yang pertama ialah fitnatul qabr. Peristiwa yang kedua ialah azabul qabri wa na'imuhu. Azab kubur dan nikmat-nikmat kubur. Adapun fitnah kubur, yang dimaksud ialah su'alu al-malakaini lil-mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyyih. Adapun fitnah kubur, maksudnya ialah pertanyaan dua malaikat Munkar wa Nakir kepada sang mayit tentang siapa Tuhannya, siapa Rabbnya, tentang agamanya, tentang siapa nabinya. Barakallahu. Ini sesuatu yang diyakini oleh kaum muslimin. Dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum." Misal atau qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya diwahyukan kepada aku, kata Rasul, bahwasanya kalian nanti akan difitnah dikubur kalian seperti atau mirip dengan fitnahnya Dajjal. Menunjukkan kondisi yang sangat mencekam. Pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Semua umat manusia akan difitnah. Fainan nasa yuftanuna fi quburihim. Semua umat manusia akan ditanya, difitnah di kuburan mereka. Ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabi. Sekali lagi, ini meliputi semua yang telah mati. Semua yang telah mati. Semua akan difitnah, yang mati di kuburan atau yang mati di luar kuburan. Semua akan difitnah di alam barzakh nanti. Dikecualikan oleh para ulama, pihak-pihak tertentu yang tidak difitnah. Yang pertama para anbiya wal mursalin. Mereka tidak ditanya. Justru umat manusia ditanya tentang mereka. Kalau mereka nya tidak difitnah, tidak ditanya oleh dua malaikat. Tapi umat manusia ditanya tentang mereka. Masing-masing umat ditanya tentang nabinya sendiri-sendiri. Kita akan ditanya tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang dikecualikan ialah para syuhada. Orang-orang yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Disebutkan dalam Sunan Nasa'i dan disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi bariqatis suyuf 'ala ra'sihi fitnatan." Cukuplah kilatan-kilatan sambaran pedang di kepala-kepala mereka sebagai fitnah bagi mereka. Kalau dulu kan pedang menyambar-nyambar di kepala mereka. Nah, kalau sekarang peluru yang menyambar di kepala mereka dalam perkara jihad, itu cukup sebagai fitnah bagi mereka. Maka yang mati syahid tidak ditanya di kuburannya. Yang ketiga ialah para siddiqin, kaum mukminin yang mencapai tingkatan siddiqiyah, yang jujur keimanannya dan yang membenarkan yang lainnya. Dikarenakan semua ulama sepakat martabat siddiqiyah lebih afdal, lebih utama daripada para syuhada. Kalau yang syuhada saja aman dari fitnah kubur, maka yang di atasnya lagi siddiqin juga demikian, mereka aman dari fitnah kubur. Yang keempat, al-murabitun, orang-orang yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin di medan jihad. Para murabit enggak difitnah. Dalam Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Ribat, menjaga perbatasan dari puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Kalau dia mati akan berlangsung pahala amal untuk dia, akan menjadi jariah pahala amal untuk dia yang selama ini dia kerjakan. Wa ujriya alaihi rizquh, dan akan dilangsungkan, dialirkan untuk dia rezekinya dia. Qal wa aminal fattan, dan dia akan aman dari tukang fitnah, yakni Munkar wa Nakir di alam kuburnya nanti. Wow, sehingga murabitin mereka tidak akan ditanya, difitnah di alam kubur. Ada lagi yang kelima diikhtilafkan oleh para ulama ialah as-sighar wal majanin. Seseorang yang mati dalam keadaan masih kecil, belum balig, atau yang mati dalam keadaan gila. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan mereka difitnah di alam kubur dengan keumuman dalil, Ada yang mengatakan tidak difitnah di alam kubur dikarenakan mereka belum mukallaf. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Pertanyaannya tentang tiga perkara. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Nanti akan ada beberapa pihak. Ada yang mukmin. Ada yang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan dia. Menjawab pertanyaan mungkar wa nakir dengan mantap. Dengan tanpa bimbang dan ragu. Mengatakan Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka akan dibukakan untuk dia setelah itu baban ilal jannah. Dibukakan untuk dia pintu ke arah surga. Maka dia akan mencium aroma wanginya surga. Akan diluaskan kuburan dia sejauh mata memandang. Ketika itu akan datang kepada dia amalan dia dalam bentuk yang paling indah, yang paling menyenangkan. Ditanya, kamu siapa? Dikatakan, aku adalah amal kamu. Aku adalah amal kamu. Maka beruntunglah kamu dalam keadaan kamu sekarang ini. Dikatakan, nam naumatul arus. Kamu silakan tidur seperti tidurnya seorang pengantin baru. Yang kedua, yang kafir atau yang munafik, maka dia mengatakan, ha ha la adri, ha ha aku tidak tahu. Ada lagi yang menjawab, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, ya saya ikut mengucapkan saja. Ada kafir atau yang murtad, yang ragu, yang bimbang, yang munafik. Maka fayudrabu bimirzabatin min hadid fayasiha sayhatan yasma'uha kullu syai' illa al-insan walau sami'aha al-insanu la sa'iqa. Rawahul Bukhari. Maka dia pun dipukul dengan godam dari besi. Dia pun hancur, luluh lantak. Dia berteriak dengan teriakan yang memilukan, didengarkan oleh semua pihak, segala sesuatu kecuali insan. Sungguh kalau seandainya sang insan itu mendengarkan teriakan mereka, dia akan pingsan. Kemudian dibukakan untuk dia pintu ke arah neraka. Dia merasakan panasnya dan merasakan aroma busuknya. Kemudian datang kepada dia amal-amal jeleknya dalam bentuk yang paling jelek. Dikatakan, siapa kamu? Wajah kamu wajah membawa keburukan. Dikatakan, aku adalah amalnya kamu. Maka dipersempit kuburan dia, dipersempit sampai saling berselisih tulang rusuknya. Yang kanan ke arah kiri, yang kiri ke arah kanan. Gencet dalam kuburan dia. Kemudian yang mukmin tadi ditunjukkan tempatnya di surga nanti. Ini tempatnya kamu di surga. Ini tempatnya kamu di surga. Disebutkan dalam riwayat, nanti di yaumul qiyamah dia akan langsung datang ke tempatnya tadi, sangat menghafal tempatnya di surga, melebihi hafalnya dia menuju ke rumah dia di dunia ini. Maka dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, cepat bangkitkan kiamat. Sementara yang kafir, yang murtad, ditujukan kepada dia tempatnya di neraka. Ini tempatnya kamu di neraka. Yang nanti dia yaumul qiyamah akan mendatangi tempat tersebut dan sangat tahu tempatnya, lebih paham, lebih hafal dibandingkan dengan tempat rumahnya di dunia ini. Dan demikian seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua umat manusia dari alam barzakh menuju ke hari kiamat. Yang mukmin mendapatkan na'imul qabr, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Yang kafir munafik murtad mendapatkan yang namanya azab al-qabr, azab kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara prinsip yang disepakati oleh ahlu sunnati wal jamaah, mereka menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Nikmat kubur untuk kaum mukminin, azab kubur untuk orang-orang kafirin. Mereka meyakini yang merasakan nikmat kubur adalah ruhun wa jasad, ruh dan jasadnya. Walaupun yang lebih merasakan ruhnya. Juga terkait dengan azab kubur, yang merasakan azab ruhun wa jasad, ruh dan jasadnya. Walaupun yang lebih merasakan ruhnya. Ada kaidah dari kalangan para ulama, di dunia ini yang merasakan nikmat atau azab itu fisik dan hati. Tapi yang paling dominan fisik, hati mengikuti. Nanti di alam barzakh yang merasakan juga demikian, fisik dan hati, ruhnya. Tapi yang lebih dominan ruhnya. Ketika nikmat ruhnya, ketika diazab ruhnya, jasadnya mengikuti. Barakallahu fikum. Demikian sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, menghancurkan alam dunia ini, dan barakallahu fikum membangkitkan semuanya ke alam akhirat. Ila an taqumal qiyamatul kubra, sampai bangkitnya kiamat. Bangkitnya kiamat barakallahu fikum sebelumnya diiringi dengan asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat besar. Ketika muncul satu tanda kiamat yang besar, akan bermunculan satu persatu semua tanda-tanda tadi yang ujungnya adalah kiamat sa'ah, bangkitnya kiamat. Dan itu ditandai dengan an-nafhu nafusur, ditiupnya as-sur oleh malaikat Israfil. An-nafhatul ula, tiupan yang pertama untuk mematikan dan menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini. Hancur. Dunia hancur. Semua binasa. Kecuali Allah Azza wa Jal, dan yang dikecualikan adalah Allah Azza wa Jal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kemudian ditiup yang kedua kalinya, an-nafkhah tsaniyah, tiupan yang kedua. Ini nafkhatul ba'ts wan nusyur. Dengan tiupan yang kedua semuanya akan dibangkitkan dari tempat matinya, dari alam kuburnya masing-masing, menuju kepada mahsyar. Menuju kepada mahsyar. Bangkitnya kiamat disebutkan dalam nasul Quran, disebutkan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh kaum muslimin dengan kesepakatan yang amat sangat meyakinkan. Barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia kafir. Dengan kesepakatan para ulama, barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, maka dia kafir. Dengan kesepakatan para ulama. Fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin hufatan auratan ghurla. Maka mereka semuanya bangkit dari kubur-kubur mereka menuju Rabbul Alamin dalam keadaan hufatan, tanpa sandal, tanpa alas kaki, uratan, tanpa pakaian, telanjang bulat, ghurla, belum dikhitan. Belum dikhitan. Allah mengatakan kama badana awwal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai awal penciptaannya, begitu pula kami kembalikan dia pada awal penciptaannya. Dia lahir dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun belum dikhitan. Maka nanti di yaumul qiyamah pun juga demikian keadaannya. Yuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun, dan belum dikhitan. Mereka semuanya akan dikumpulkan di arasatul qiyamah, namanya mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar semuanya, seluruh umat manusia dan jin, dari mulai awal umat manusia sampai akhir umat manusia dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu, barakallahu fikum. Sudah berganti, tidak ada lagi yang namanya langit yang sekarang ini kita lihat. Tidak ada lagi bumi yang selama ini kita pijak. Diganti dengan kondisi di yaumul qiyamah nanti, dengan suasana yang berbeda di hari kiamat nanti. Ketika itulah umat manusia mendapatkan sebuah peristiwa yang begitu mencekam. Tadnu minhumus syams, matahari akan mendekat kepada mereka. Disebutkan dalam riwayat qadra mil, seukuran satu mil. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seukuran satu mil dua makna. Yang pertama, milul masafah, satu mil, ini sejarah satu mil, itu sekitar 1,8 kilometer di atasnya kita, sehingga sangat panas, sangat terik. Mana yang kedua, milul mikhalah, setik yang untuk bercelah. Hanya segini ya kan? Anda tahu stiknya? Stik untuk orang bercelak, stik paling cuma 10 cm, 5 cm di atas kepala umat manusia. Ini semuanya diimani, disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dikarenakan riwayatnya sahih, disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika itulah umat manusia akan mengalami keringat, wa yuljimuhumul arq, maka mereka pun ditenggelamkan oleh keringatnya masing-masing. Masing-masing berkeringat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai di telapak kakinya, ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menjadikan masing-masing orang dengan keringatnya sendiri-sendiri. Dikarenakan syiddatul har, panas yang sangat luar biasa, kondisi yang sangat mencekam, yang sangat kritis. Dikala itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya, keutamaannya kepada beberapa pihak, beberapa golongan. Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka di bawah naungan arsy-Nya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 pihak, 7 golongan Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka di hari kiamat nanti, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Ini dalam Bukhari Muslim. Di sebuah dalam riwayat yang lain, zilla arsyih, di bawah naungan arsyih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seorang penguasa yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh kembang, tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan yang kelima, Seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang begitu cantik, yang punya kedudukan, diajak berzina, dia mengatakan inni akhafullah, ditolak dan mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia rahasiakan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, ikhlas lillahi ta'ala sedekahnya. Dan yang ketujuh adalah seseorang yang ingat Allah, zikir kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, sendirian, lalu air mata dia menangis berlinang. Ini yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Azza wa Jal di hari kiamat nanti. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah nanti akan ada asy-syafa'atul uzma. Akan ada asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, al-maqamul mahmud, maqam yang paling tinggi, yang terpuji, yang Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengannya. Maqamun mahmud, asy-syafa'atul uzma, di mana barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi syafaat kepada semua yang ada di padang mahsyar. Syafaat untuk faslul qadha bainahum, supaya Allah Azza wa Jalla segera memutuskan perkara-perkara mereka dengan segera. Namanya syafaatul ulama. Mereka semua sudah mengalami yang namanya al-faza'ul akbar, rasa ketakutan yang begitu sangat datang kepada para anbiya wal mursalin, datang kepada Nabi Allah Adam minta syafaatnya, beliau menolak, menyebutkan dosanya. Datang kepada Nabi Allah Nuh minta syafaat, menolak, menyebutkan dosanya. Datang kepada Nabi Allah Ibrahim minta syafaat, menolak, menyebutkan kesalahannya. Datang kepada Nabi Allah Musa, menolak, menyebutkan kesalahannya. Datang kepada Nabi Allah Isa, menolak, menyebutkan kesalahannya. Dan akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan ana laha, iya, itu adalah haknya saya. Maka beliau pergi sampai beliau sujud di bawah arsy. Allah ilhamkan kepada beliau sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, tahmid kepada Allah Azza wa Jal yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Terus demikian beliau keadaannya sampai Allah mengatakan kepada dia, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'bah isfa' tushafa'. Hai Muhammad, angkat kepala kamu, mintalah, kamu akan diberi, beri syafaat, engkau akan diizinkan memberikan syafaat. Dinamai syafaatul ulama. Ketika itulah Allah Azza wa Jal akan datang dalam keadaan para malaikat berdiri bersof-sof, datang untuk memutuskan semua perkara Bani Adam. Itu namanya syafaatul uzma li faslil qada. Ini diimani oleh semua kaum muslimin, hatta ashabul ahwa'i wal bid'ah mengimaninya, sepakat. Baru setelah itu barakallahu fikum tunsabul mawazin, diletakkan timbangan amal, mizan, termasuk yang diimani pada hari akhir nanti adanya mizan. Jumhur ulama, mayoritas ulama kita berpendapat al-mizanu wahid, timbangannya cuma satu, tidak berbilang. Al-mauzunatu katsirah, yang ditimbang yang banyak. Mizan timbangannya satu. Lahu kifatani, saya bisa begini dikarenakan dia adalah makhluk. Mizan adalah makhluk, bukan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dia timbangan memiliki dua anak timbangan, namanya lahu kifatani. Paham ya? Walahu lisan, dia memiliki neraca timbangan, lisan. Dua anak timbangan. untuk menimbang amal baik dan amal buruknya. Yang ditimbang banyak. Yang pertama, al-a'mal. Yang ditimbang adalah amalan-amalan kita. Sesuatu yang sebelumnya abstrak, dibikin konkret oleh Allah Azza wa Jal, bisa ditimbang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, yang ditimbang adalah orangnya. Orangnya akan ditimbang. Yang ketiga, catatan amalnya akan ditimbang. Semuanya akan ditimbang para rasul. Masing-masing sesuai dengan amalnya sendiri-sendiri. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun haniyah. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka tempatnya adalah hawiyah, neraka yang begitu panas. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka orang-orang yang merugi jiwa-jiwa mereka. Ditimbang semuanya, amalannya, orangnya, dan sahifat amalnya. Didatangkan nanti di yaumul qiyamah seseorang yang besar, gemuk besar, ditimbang ternyata tidak seberat sayap nyamuk atau orang kafir. Iyalah orang kafir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika dia sedang mengambil satu ranting akar pohon arak untuk siwakan, ketika itu angin berhembus kencang, beliau oleng, dikarenakan sangat kecil petisnya itu. Yang lain tertawa. Rasul mengatakan, mimma tadhakun, kamu kenapa kok tertawa? Mereka mengatakan, menjidkati saqaihi ya Rasulullah, karena terlalu kecil betisnya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadih lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Sungguh demi Allah, dua betis yang kecil ini nanti di mizan, ketimbangan amal nanti di hari kiamat, lebih berat daripada gunung Uhud. Sehingga bukan kecil besarnya, tapi yang menentukan adalah amalnya, imannya, amalnya dia. Barakallahu fikum. Terkait dengan sahibatul amal, hujahnya adalah hadis al-bitaqah. Hadis al-bitaqah disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasul menceritakan, nanti di hari kiamat akan dipanggil salah seorang dari umatku di hadapan semua makhluk, didatangkan kepada dia 99 gulung amalan, semua amal jelek. Satu gulungnya ketika dihamparkan sejauh mata memandang, artinya banyak jeleknya, jelek semua itu. 99 gulung, satu gulungnya sejauh mata memandang. Ditanyakan kepada dia, apakah ini semua amal kamu? Iya. Apakah para malaikat yang menerus amalnya kamu, mereka berbobolin? Tidak. Apakah kamu punya kebaikan? Dia noleh kepada gulungan tadi. Tidak punya. Maka dikatakan, engkau punya. Engkau punya amal kebaikan. Dan pada hari ini kamu tidak akan dibolimi sedikitpun. Maka dihadirkan sebuah bitokoh, kartu bertuliskan la ilaha illallah, ini amalnya kamu. Dia mengatakan, ma hadhil bitokoh fi hadhihi jilad, fungsinya apa satu kartu dibandingkan dengan 99 gulung yang banyak? Maka dikatakan engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka kartu ditaruh di sebuah timbangan yang 99 tadi di timbangan yang lainnya. Ternyata yang kartu ini sangat berat, yang ini ringan naik ke atas. Famalatihinna la ilaha illallah, maka dia pun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dia pun dimasukkan dalam surga dengan barokah tauhid la ilaha illallah. Intinya adalah ya, buku-buku amal akan ditimbang dan semuanya akan jelas. Yang berat timbangannya siapa, yang ringan timbangannya siapa. Ketika timbang itulah tunsyarud dawawin, akan diedarkan, akan disebarkan, akan dibagi-bagi buku-buku catatan amal, namanya dawawin atau sahifatul amal. Di antara umat manusia ada yang mengambilnya dengan tangan kanan dia. Ini seorang yang mukmin, seorang yang mukmin barakallahu fiik. Ada lagi yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Ada lagi yang mengambil di balik punggungnya. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan dengan tangan kiri di balik punggung. Ini orang yang kafir. Ini orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wa amma man utiya kitabahu wara dhahrihi, fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira." Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia kelak akan dihisab dengan hitam yang sangat mudah dan akan pulang ke keluarganya dalam keadaan gembira. Dan barang siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kirinya, di balik punggungnya, maka akan mengucapkan kata-kata umpatan dan dia akan masuk ke neraka sa'ir. Di dalam ayat yang lain, dengan tangan kirinya. Kata para ulama, ada yang mengatakan ini dua macam. Ada yang tangan kiri saja, ada yang di balik punggung. Ada yang mengatakan penggabungan dua sifat. Dengan tangan kiri, di balik punggungnya. Sebagai bentuk celaan, penghinaan untuk dia, dan dia adalah orang yang kafir. Akan dibagi. Sementara orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya akan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Baca, baca kitab, baca kitab. Sementara yang lainnya akan menyesal, tidak bakal berani untuk membuka kitabnya tadi, dikarenakan tempatnya dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah akan terjadi yang namanya hisab. Akan terjadi yang namanya hisab. Wa yuhasibullahul khalaiq. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menghisab semua makhluk-makhluknya. Yang namanya hisab beragam. Ada yang hisaban yasira, hisab yang begitu ringan. Yani zakal arf, hanya dipaparkan saja untuk dia. Bukankah kamu pernah mengamalkan begini, begini, begini, begini, begini? Dikatakan iya. Allah mengatakan dulu aku tutupi dari kalian, sekarang aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini untuk kaum mukminin yang menerima kitab dengan tangan kanan, dihisab dengan hisab yang ringan. Yang ringan namanya al-arab. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala akan menyendiri dengan hamba-hambanya, akan menunjukkan dosa-dosa dia. Dikatakan ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Apa kamu tahu dosa yang ini, yang ini, yang itu? Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halak, hingga ketika Allah tunjukkan kepada hamba tadi semua dosa dia dan Allah melihat hamba tadi merasa bakal binasa, Allah mengatakan inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu aku tutupi dosa kamu di dunia, sekarang aku ampuni dosa-dosa kamu tadi. Tsumma yu'ta kitab hasanati, kemudian diberikan kitab-kitab kebaikan dia. Itu arab hisaban yasira. Ada lagi yang tidak dihisab seperti hisab yang ditimbang amal baik dan amal jeleknya. Ini orang-orang kafir. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Risalah Wasithiyahnya, wa ammal kuffar fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyiatuhu fa innahu la hasanati lahum walakin tu'adu a'maluhum fa tuhsa fa yuqafuna 'alayha wa yuqarraruna biha wa yujzauna biha. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak dihisab dengan hisab, dengan makna menimbang amal baik dan amal buruknya. Enggak ada itu. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Tapi dihitung, disensus amalan dia, ditunjukkan kepada dia, langsung dibalas. Langsung dibalas dengan setimpal. Adapun yang selain itu, dari kalangan ushatul muwahhidin, yang ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin, akan ditimbang amal baiknya. Yang baiknya seberapa, yang jeleknya seberapa, itu akan mengalami siksaan ketika dihisab dengan hitam yang semacam itu. Kata Rasulullah SAW, man nuqisal hisaba udzib, barang siapa yang diniqas, dipertanggungjawabkan dalam hisabnya, dia akan tersiksa dengan itu. Terkait dengan semua amalnya, semua harta bendanya, semuanya akan dihisab sekecil apapun. Wa kafa bina hasibin, kata Allah, dan cukuplah kami sebagai zat pihak yang memberikan hisab. Kemudian setelah itu, setelah semuanya dihisab, maka mereka semua akan dikiring, kaum muslimin akan dikiring menuju ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudun nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Rasul. Ada yang mengatakan Al-Kautsar, ada yang mengatakan Al-Kautsar anugerah begitu banyak, di antaranya telaganya Rasulullah SAW. Masing-masing Nabi punya telaga, tapi telaganya Rasul yang paling besar, yang paling banyak yang datang. Airnya seputih susu, rasanya semanis madu, lebih daripada madu. Bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Panjangnya seukuran sebulan perjalanan. Lebarnya juga demikian. Yang minum sekali minuman daripadanya tidak akan haus selama-lamanya. Yang datang ke sana adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan masuk ke telaganya Rasul, akan meminum air telaganya Rasul. Tapi di sana ada yang terusir dari telaganya beliau. Yang pertama yang murtad dari Islam. Yang kedua adalah al-ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah akan diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua perkara yang disepakati oleh para ulama. Yang murtad, yang ahlul bid'ah akan diusir. Yang diikhtilafkan, yang fasik, yang mati dalam keadaan fasik, pelaku dosa besar. Sebagian ulama seperti Al-Qurtubi dan juga yang lainnya mengatakan diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alamu bissawab. Baru kemudian mereka nanti akan dikiring menuju kepada Sirat, sebuah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. As-sirat mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisr alladhi bainal jannati wan nar. Jembatan yang dipancangkan di atas punggung neraka jahanam. Ini jembatan antara surga dengan neraka. Semuanya akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala dzalik kana ala rabbika hasban maqdiyan. Semua kalian akan melewatinya. Dan masing-masing akan melewati dengan kondisi dan keadaannya masing-masing. Ada yang lewat dalam seperti sekejap mata, ada yang lewat seperti kilat yang menyambar, ada yang lewat seperti angin yang begitu kencang, ada yang lewat seperti kuda gagah yang begitu kencang, ada yang lewat seperti jalannya unta, ada yang seperti orang berlari, ada yang berjalan, ada yang berangkang, ada yang tersungkur dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab ini jembatan disebutkan dalam sebagian keterangan, barakallahu fikum. Adapun minas syar wa hadu minas saif, lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Demikian datang dari sahabat Abu Sa'd al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh Imam Muslim, tetapi balagh, enggak mausul. Tapi masyhur di kalangan para ulama sifatnya, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, dan padanya ada galali, galah yang mengambili orang-orang yang di atas, sehingga yang terjatuh akan masuk ke neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik. Itu kembali pada kadar amalnya masing-masing. Begitu mereka yang pertama kali melewati sirat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan umat Muhammad yang lainnya, yang paling awal, para anbiya wal mursalin di awal jembatan, semuanya berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan mereka, ya Allah selamatkan mereka. Kondisi yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan, barakallah. Kemudian pihak-pihak yang berhasil melewati jembatan, mereka nanti akan lewat lagi ke sebuah jisr, jembatan yang lebih kecil namanya Jisrul Qisas, jembatan Qisas. Sebelum masuk surga ada lagi yang namanya jisr, jembatan Qisas. Disinilah akan dipertanggungjawabkan semua perkara yang terkait dengan sesama Bani Adam. Semua akan dikisos, sampai kambing-kambing yang bertanduk, yang membolimi kambing yang tanpa tanduk, akan dikisos. Di sana ada yang beruntung, di sana ada pula yang muflis, yang bangkrut. Ini dikatakan dalam hadis, atadruna manil muflis, apa kamu tahu siapa yang bangkrut itu? Dikatakan yang tidak punya uang, ya Rasulullah. Bukan. Yang muflis, yang datang di hari kiamat nanti membawa pahala besar, amal ini, amal ini, amal itu, tetapi dia memukul si fulan, caci maki si fulan, menumpahkan darah si fulan, menzalimi si fulan, nanti di hari kiamat akan dikisos, akan diambil kebaikan dia untuk membayar kejelekan dia tadi. Ternyata habis kebaikan dia, kezalimannya masih banyak, maka diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi, diberikan kepada dia semua, kemudian dia diseret kembali masuk dalam neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Ada muflis. Ada yang sukses. Yang sukses langsung masuk menuju ke pintu surga. Yang pertama kali mengetuk pintu surga dan minta dibukakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang pertama yang memasukinya. Kemudian disusul oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya, dari kalangan umatnya yang lebih dahulu masuk, al-fuqara wal masakin, yang fakir miskin dari kalangan umat Muhammad SAW, yang kaya-kaya tertahan di sensus harta kekayaannya satu persatu tertahan di sana, yang fakir miskin yang punya harta nggak bakal dihisab, nggak punya harta, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana langsung menempati tempatnya masing-masing. Seperti bukan dalam yang sebelumnya, langsung menuju ke tempatnya masing-masing dan hafal, tahu, lebih hafal daripada rumahnya sendiri di dunia ini. Langsung ke tempatnya masing-masing. Mereka menikmati kenikmatan masing-masing dengan kedudukan dan tingkatannya masing-masing. Ada yang tingkatan yang paling tinggi, ada yang di bawahnya. Barakallahu fikum. Ada yang tertinggal di sana, yang dimasukkan dalam neraka. Yang masuk neraka dua macam. Ada yang tadi neraka jahanam. Ada yang kafir, yang ini tidak ada kemanfaatan untuk mereka syafaatnya, bersyafaat. Yang kafir langsung dimasukkan dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara yang bukan orang kafir, usatul muwahidin, muslim yang bermaksiat kepada Allah SWT, macam-macam keadaannya. Di antara mereka ada yang sudah ditetapkan sebagai ahlun nar, gagal masuk neraka. Dikasih syafaat, gagal masuk neraka, dimasukkan dalam surga. Yang kedua, ada yang sudah masuk neraka, sudah kosong, sudah hitam dengan azab neraka yang mereka alami selama itu. Ini dikasih syafaat lagi, kemudian dikeluarkan dari neraka, dalam kata gosong tadi itu, dimasukkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan bagus penciptaannya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang ini bertahap. Sampai ketika semua sudah selesai urusan, masuk ke surganya masing-masing, ada yang paling terakhir dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling terakhir disuruh ke surga. Sampai ke pintu surga dihayalkan kepada dia, sudah full. Ya Rabbu, sudah full. Sudah full. Masuk. Kamu masuk. Sudah full. Kamu masuk. Sudah full. Apa kamu ridho kalau kamu saya kasih semisal surga ini? Iya, wahai ya Rabbu. Apa kamu ridho saya kasih 5 kali lipatnya? Nah, iya, wahai ya Rabbu. Saya ridho. Apa kamu ridho saya kasih 3 kali lipatnya lagi? 15 kali lipatnya. Nah, saya ridho, wahai ya Rabbu. Disebut dalam riwayat yang lainnya lagi, apa kamu ridho? Kamu saya kasih seperti kerajaan dunia. Saya ridho, ya Rabbu. 10 kali lipatnya. Saya ridho, wahai ya Rabbu. Tambah 5 lagi. Saya ridho, wahai ya Rabbu. Ini beberapa riwayat yang beragam menunjukkan kata para ulama ada beberapa pihak yang agak telat dimasukkan dalam surga. Ada yang mengalami A, B, C, D dengan kondisi riwayatnya masing-masing. Intinya mereka adalah orang-orang yang paling akhir dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai jahannamiyun. X jahannam. Ada yang duluan, ada yang sampai, ada yang paling belakangan. Ini semuanya dengan syafaatnya Allah Azza wa Jalla, syafaatnya para anbiya wal mursalin, syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para syuhada, syafaatnya anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, dan syafaatnya kaum muslimin secara umum. Yang paling akhir syafaatnya Allah Azza wa Jalla. Allah akan mengeluarkan dari neraka jiwa-jiwa yang tidak pernah beramal sedikit pun. Dia hanya memiliki imannya itu lebih ringan daripada biji debu, dikeluarkan semua itu. Ada lagi yang mendapatkan syafaat sudah dijamin surga, segera masuk surga. Ada lagi yang mendapatkan syafaat di surga, mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi lagi dalam surga. Ini semuanya pembahasan tentang masalah syafaat. Sampai pada akhirnya semua telah jelas. Ahlun nar finnar. Yang kafir-kafir yang sudah dinyatakan sebagai ahlun nar di neraka dengan tempatnya masing-masing. Yang ahlul jannah fil jannah, di tempat yang masing-masing dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menempat tempat yang masing-masing. Neraka dimasuki yang namanya penghuni neraka tidak penuh-penuh. Tidak penuh-penuh. Dia mengatakan hal bil mazid, hal bil mazid, hal bil mazid. Ada tambahan lagi, ada tambahan lagi. Sampai Allah Azza wa Jalla meletakkan telapak kakinya di neraka tadi, maka dia pun menyempit, menyempit, menyempit, dan mengatakan qad, cukup, cukup, cukup. Diimani dengan seyakin-yakinnya Allah memiliki telapak kaki, tapi tidak sama dengan makhluknya barakallahu. Sementara surga semua telah menempati tempatnya masing-masing, tapi masih banyak tempat yang luas di surga tadi. Maka Allah menciptakan makhluk khusus, diciptakan untuk menempati tempat-tempat yang kosong di surganya Allah Azza wa Jalla. Maka masing-masing kenikmatannya. Di saat mereka menikmati yang namanya kenikmatan surga dan neraka, dipanggil ahlun nar. Ya ahlun nar, wahai ahlun nar. Mereka melongok semuanya. Kepingin, ini ada apa namanya kabar gembira. Bahkan dikeluarkan dari neraka. Gembira mereka. Ya ahlul jannah. Ahlul jannah gelisah, jangan-jangan dikeluarkan dari surga, menengok. Ketika itu dibawa, didatangkan yang namanya kematian, diwujudkan seperti kambing kibas, ditaruh di sebuah tempat antara surga dengan neraka. Dikatakan apa arifuna hadza? Apa kamu semua kenal dengan yang satu ini? Dikatakan qalu al maut, ya kami kenal. Itu adalah kematian. Fayuzbahul maut. Maka disembelihlah kematian itu. Maka kematian pun akhirnya mati. Dikatakan khuludun khuludun la maut. Sekarang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Yang ahlun nar akan sedih dengan kesedihannya, yang ahlun jannah akan bahagia dengan kebahagiaannya. Ini di neraka, ini di surga Allah Azza wa Jalla. Abad al-abidin, mereka semua ada di sana selama-lamanya tanpa ada henti. Yang neraka di dalam neraka selama-lamanya, yang di surga selama-lamanya. Dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua al-jannah, dan kita berlindung kepada Allah dari yang namanya an-nar. Itu semua kembali kepada amalnya kita masing-masing di dunia ini. Maka yakinilah, setelah hidup di dunia, setelah adanya kematian, di sana masih banyak peristiwa demi peristiwa yang ujungnya nanti hanya dua, surga atau neraka. Maka perjuangannya di dunia ini, tempatnya kita beramal, tempatnya kita menjalankan syariat. Yang mukmin di sini, yang mendapatkan nikmat kubur nanti akan dapat surganya Allah SWT. Yang kafir di sini, yang meraih azab neraka nanti di yaumul qiyamah mendapatkan nerakanya Allah SWT. Azab kubur nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka sisi kalangan baju, bersemangatlah mumpung ada kesempatan. Musuh mumpung nyawa masih dikandung badan, hanya cuma sekali kesempatan yang ada, gunakan sebaik-baiknya untuk beramal saleh guna meraih naimul qabr dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global barakallahu fikum, illa perinciannya sangat panjang, masing-masing peristiwa dirinci dengan panjang lebar oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Saya nukilkan tadi dari kitab Aqidah Wasithiyah Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan beberapa syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin, dari Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lainnya, dan penambahan-penambahan yang lainnya barakallahu fikum. Kitab yang cukup bagus dalam babinya adalah kitab At-Tadhkirah karya Al-Qurtubi rahimahullah, juga kitab An-Nihayah Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga kitab Ahwal Yaumul Qiyamah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dan juga para ulama yang lainnya membahas panjang lebar terkait dengan masalah kehidupan setelah mati. Silakan merujuk ke sana barakallahu fikum. Waktunya tinggal 5 menit. Oh, pas lebih mana Allah. Anak sudah sana. Jadi gimana? Kurang 5 menit azan. Cukup insyaallah. Cukup insyaallah. Cukup. Ada pertanyaan terkait dengan masalah hari kiamat? Hah? Yang awal ini pertanyaan sebelum-sebelumnya itu semua sudah lewat. Allahul musta'an. Hukum pacaran dalam Islam tidak ada. Itu perkara yang haram, diharamkan dalam Islam dan menjerumuskan kepada perkara yang lebih fatal daripada itu. Awalnya khulwat, pacaran, kedadian. Ada yang berzina, ada yang homo, ada yang lesbi, ada yang transgender, ada yang macam-macam. Allahu musta'an. Nauzubillahi min dzalik. Islam memberikan solusi menikah dengan ikatan nikah yang suci. Barakallahu fiik. Kalau udah kebelet nang nikah dengan cara syar'i, halalan thayyibah. Barakallahu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika ada waktu yang tidak memungkinkan, saya cuma sekian ya ikhwan barakallahu. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu habibi.